Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah beriman kepada para rasul alaihi wassalam adalah tentang cara beriman kepada para rasul alaihi wassalam bagian yang ke-11. Di antara hikmah Allah menjadikan ayat-ayat seorang nabi atau mukjizat mereka adalah sesuatu yang sesuai dengan keadaan kaumnya dan lebih dahsyat supaya lebih menunjukkan kebenaran kenabian nabi tersebut. Di antara contohnya, yang pertama kaum Nabi Saleh atau kaum Tsamud yang terkenal sebagai kaum yang kuat dan biasa memahat gunung untuk dijadikan rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan." Dan ingatlah oleh kalian di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagi kalian di bumi. Kalian mendirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kalian memahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Surat Al-A'raf ayat 74. Ketika Nabi Saleh alaihi salam mendakwai mereka, mereka meminta supaya beliau mendatangkan ayat atau tanda kebenaran beliau. Akhirnya mereka meminta supaya keluar dari batu keras yang sudah mereka tentukan, unta merah yang sedang hamil 10 bulan. Setelah Nabi Saleh alaihi salam mengambil perjanjian dari mereka supaya beriman, kalau permintaan dikabulkan, beliau pun berdoa kepada Allah, maka bergetarlah batu besar tersebut dan keluar darinya unta dengan sifat yang mereka inginkan. Tentunya hal ini lebih dahsyat daripada hanya memahat gunung untuk dijadikan rumah. Yang kedua, sihir di zaman Nabi Musa alaihissalam sangat banyak dan tersebar, dan mereka adalah kaum yang sangat mengagungkan sihir dan tukang sihir. Dan di antara sihir mereka adalah menipu mata manusia, seperti menyihir manusia sehingga mereka melihat tali dan tongkat seakan-akan dia adalah ular. Oleh karena itu, di antara ayat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah berubahnya tongkat menjadi ular secara hakikat dan bukan hanya tipuan mata, dan tangan yang bersinar setelah dimasukkan ke dalam saku secara hakikat dan bukan hanya tipuan mata. Allah berfirman, فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya, dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Al-A'raf ayat 107-108. Maka para tukang sihir akhirnya mengetahui bahwa Nabi Musa alaihi salam memang diutus oleh Allah, dan mereka pun masuk Islam dan sangat kuat keislamannya. Yang ketiga, ilmu kedokteran di zaman Nabi Isa alaihi salam sangat populer. Oleh karena itu,